Salawat itu diterima kullu amalin musababin bainal amali wa rabbih illa salata ala nabi Muhammad. Semua amal itu antara diterima dan ditolak. Jadi kita salat ini antara diterima dan ditolak. Kita ngaji antara diterima dan ditolak. Kecuali kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti diterima. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti diterima. Masalah dia makan haram, salawat insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi urusan dia makan haram tetap bertanggung jawaban dia di akhirat nanti. Bukan berarti dengan salawat dia diterima, lalu amal ibadah lain diterima. Enggak. Justru dia makan haram, salat dia tambah enggak diterima. Dia sholat gak terima, dia zakat gak terima, dia puasa gak terima. Kalau sholat gak diterima, puasa gak terima, ngaji gak terima. Untuk apalagi kamu sholawat seperti itu. Ya, apalagi sholawat. Kamu bersihkan diri kamu dulu dari makanan yang haram. Tidak mengkonsumsi makanan yang haram. Barulah kamu sholawat, perfect kamu punya sholawat. 100% bagus gitu. Ya, kadang orang tertipu. Anak yang penting selawat ya. Kenapa kau tak sholat? Aku selawat ya. Yang penting aku dapat syafaat Nabi. Oh, tak dapat syafaat. Ya gitu. Kenapa kau, itu namanya. Kenapa kau tak ada ngaji, tak ada puasa. Gitu. Aku selawat ya. Sehari 100 kali. 100 kali juga enggak ikhlas dia. Orang dulu dia bawa bintah 60 ribu kali selawat satu hari. Biasa ya. Tetap ya sholat subuh. Jadi tetap selawat, tetap menjaga diri, ifah, tetap menjaga diri dari situasi haram. Bukan berarti dengan selawat aku mencuri, aku tak sholat, aku berzina, aku ini itu semua maksiat dilakukan. Alasan apa? Nah, aku dah selawat, insya Allah dapat syafaat di dalam. Tidak ada itu, tidak berlaku seperti itu. Jadi tetap tadi, walaupun diterima, tapi tetap harus menjaga dirinya dari perbuatan yang haram. Bahkan bisa jadi melecehkan itu. Gitu. Dengan disengaja selawat habis itu melakukan perbuatan maksiat sama saja melecehkan selawatan. Wallahu a'lam bishawab.